Yang berikut ini segera saya tampilkan bersama-sama Digital Audio dari Karanganyar, Kendedes, miliknya dari Abah Joko, sepaket dengan barikade panggung miliknya Kendedes semuanya. Thank you. Maksimal banget dengan kapasitas atau dengan kekuatan 40.000 watt. Ya, untuk Anda semuanya dari taman sepanjang kota Petis Sidoarjo, dilahirkan dan dibesarkan, meniti karirnya di dunia tarik suara, debutnya di dunia tarik suara di percaturan Balantika Musik Indonesia. Betul, betul diperhitungkan oleh rekan-rekan seprofesinya. Untuk Anda semuanya, S-E-R-A dibaca Rasta FM Fibri Viola. Coba dengerin suara senangnya Bang Ipung. Terasa pedih dan sangat sedih apabila aku mengingat dirimu. CV Rezeki aku mandiri bergetar. Rasta FM bergoyang. Buat era mania Indonesia, Ibu Wotong di Cimara. Goyang kepala bareng-bareng era mania Indonesia. Goyang gedek. Goyang botrek pusing. Ladies and gentlemen, are you ready? Come on, please. Digital Audio Kendedes. Hiupkan hatimu Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.